السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita melanjutkan biiznillahi ta'ala kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz kedua dari surat Al-Baqarah pada ayat 178 insyaallah sampai 180-an. Ini tafsir sekaligus belajar fiqih, karena kandungan di ayat ini kandungan fiqihnya sangat kental dari awal sampai akhir, tentang syariat qisas dan juga syariat wasiyah insyaallah ta'ala. قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تفضل mulai dari tafsir ayat 178. قال بعض المفسرين: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله. أن تقتصوا. أن تقتصوا. أن مشددة. تقتصوا. أحسن الله إليك. فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط المساواة والمماثلة. والمماثلة. والمماثلة يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخ الدية وهي قدر مال محدد يدفع الجاني مقابل العفو عنه فليلتزم طرفان بحسن الخلق فيطالب الولي بالدية من غير عنف ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص ذلك العفو ما أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم لما فيه من التسهيل والانتفاع ومن قتل القاتل بعد العفو عنه وأحل ديتي فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. طيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan syariat Allah. Ya, disyariatkan apa? Faradallahu alaikum an taqtassu minal qatili amdan biqatlih. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian, wahai kaum mukminin, untuk menunaikan syariat qisas, mengqisas qatil amdan, mengqisas pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Biqatlihi, dengan sebab dengan cara qisasnya, dengan cara membunuhnya dia. Ya, jadi pembunuh secara sengaja, qisasnya apa? Ya, dibunuh juga. Dibunuh juga qisasnya. Yang menunaikan ini waliul amri. Khitabnya untuk ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini jadi khitabnya, khitab itu yaitu tujuan sasaran bincangan yaitu orang-orang beriman. Jadi wajar kalau orang-orang kafir mereka tidak menunaikan qisas. Ya. Orang beriman. Tapi yang mentanfiz, yang mengoperasikan adalah waliul amri. Ya, waliul amri ini yang disebut pemerintah lah gitu. Nah, pemerintah ini tentu bercabang-cabang ya. Apakah harus presiden saja? Ya, kalau sekarang kan berarti presiden dan siapa yang di atau yang memiliki jabatan dan wewenang untuk masalah ini di pemerintahan, kepolisian dan semisalnya. Taib. Ini diwajibkan, harus ada. Lah, terus bagaimana kalau misalnya syarat ini tidak ada di Indonesia? Tidak ditegakkan, salah siapa ya? Salah semuanya. Tapi yang akan ditanya nanti siapa? Waliul amri. Dan setiap ada pembunuhan tanpa hak, sengaja, dalam ranah Islam, dalam ranah kaum muslimin, waliul amri akan ditanya di akhirat. Nah, sekarang terjadi berapa banyak pembunuhan tanpa hak dengan sengaja di Indonesia ini? Enggak kehitung. Dalam satu tema ini aja udah berapa nanti mas'uliyah dan tanggung jawab waliul amri di hadapan Allah? Besar enggak? Besar. Sementara banyak orang sekarang berlomba menjadi waliul amri. Mereka tidak melihat konsekuensinya. Benar kata Nabi SAW. Di akhirat menjadi nadamah, penyesalan bagi banyak orang. Ya, tapi kita enggak boleh kemudian kita kutuk waliul amri kita sekarang karena ini. Ya, antum doain aja hidayah. Kasihan, soalnya kasihan. Coba kan antum dalam posisi orang jahil berlomba untuk dunia dan kepemimpinan, dan kelak akan kelak terancam untuk seperti ini itu loh, terancam ditanya untuk setiap kasus pembunuhan. Ini baru satu tema loh. Bagaimana dengan qisas bukan pembunuhan? Ya, non pembunuhan. Qisas misalnya hidungnya atau telinganya atau matanya dicolok dan seterusnya, itu harus ditegakkan juga. Ya. Belum lagi masalah hukum had, potong tangan, zina dan lainnya, itu ditanya juga. Belum lagi hukuman untuk koruptor dan seterusnya, itu ditanya juga nanti ketika tidak ditegakkan syariat Allah Ta'ala. Semuanya ditanya itu. Sangat berat ya kawan. Ya, bahkan sampai sebatas level lurah. Satu lurah aja lah, antum jadi pak lurah aja lah. Ya. Bahkan antum di pak lurah mau nenggakin hukum qisas bisa gak? Gak bakal bisa, yakin. Pertama, masyarakat belum teredukasi dengan itu. Kedua, antum sebatas lurah, antum gak bisa membuat negara sendiri di lurah. Itulah cacat dan buruknya demokrasi ya kawan. Ya, sistem yang menyimpang dari syariat Allah, bahkan kadang-kadang bertentangan terhadap syariat Allah, walaupun ada sebagian hukumnya yang memang ya sesuai dengan kaidah adan maqasid syariah, tetapi pada dasarnya tidak kan? Iya. Makanya ini berbahaya sebenarnya bagi kehidupan manusia. Manusia pengen terus ditipu sama orang-orang yang memuja demokrasi. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Ada di sini sebab syariat ini, yaitu sebab adanya ayat ini atau disebut sababun nuzul. Sebagian dari ahli tafsir dan ulama salaf mengatakan bahwasanya ayat ini turun di dua desa atau dua daerah dari daerah-daerah di tanah Arab yang mereka di masa jahiliyah sebelum Islam mereka saling bunuh-membunuh. Ya, tapi ini bukan di Mekah, ya, bukan di Mekah. Mekah itu dijaga Allah, dijaga oleh Allah. Mungkin di Madinah, dan makanya nanti ada ulama mengatakan ini antara Aus dan Khazraj. Ya, tapi di sini sebelum adanya Islam ini suka saling membunuh-membunuh. Jadi memang orang-orang Arab sebelum datang Islam itu rajin menumpahkan darah kabilah lainnya atau qaryah lainnya. Ya. Nah, antara kedua kampung ini ada qatla dan jirahat, yaitu ada orang-orang yang telah terbunuh dan ada orang-orang yang telah memiliki apa ya? Jirahat, luka atau cacat di tubuhnya karena perang atau karena kerusuhan. Dan belum pernah ada penegakan hukum qisas, baik qisas pembunuhan maupun qisas pelukaan. Maka turunlah syarat ini untuk menegakkan hukum tersebut dan menunaikan hak-hak orang-orang yang telah terzalimi. Datanglah Islam. Begitu itu menurut salah satu pendapat ulama. Relevan enggak kajian qisas ada ayam bagaimana dipotong gitu? Hah? Jelas kedengeran? Mau di qisas juga lah, gimana tuh ayam tuh? Karena enggak tahu nih, ini kajiannya aneh sendiri, tapi enggak apa-apalah. Mohon maklum ya teman-teman ya. Ini di Indeso soalnya ini. Harap maklumlah, ini hanyalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia ini, ada suara ayam yang pernak-pernik dunia, itu jangan terperdaya dengannya. Ya. Kita ngomongin kisah serius-serius tentang darah, ini ayam bercanda loh kita, Allah musta'an. Tapi enggak apa-apa. Itu makhluk Allah. Ah, diam dan dia ditahdir langsung diam. Ya. Tapi kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini pada hakikatnya turun antara turun kan di Madinah ini. Dan di Madinah ini suka atau kabilah kaum muslimin terbesarnya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu dulunya itu saling berperang satu sama lain. Ya. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalian dulunya saling bermusuhan, kata Allah di surat Imran. Dulunya kalian wahai Aus dan Khazraj, yang disebut kemudian nanti jadi satu, yaitu kalian Ansar. Kalian itu dulu bermusuhan. Ya, jadi kalau misalnya di Mekah namanya Quraisy, kalau di Madinah Aus dan Khazraj, nah itu bermusuhan tuh. Kalian dulu bermusuhan. Idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Ta'ala lembutkan hati kalian jadi muslim kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian kemudian menjadi saudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dulunya ini apa yang terjadi? Antara satu kubu kabilah dengan kabilah lainnya itu memiliki apa? Gengsi masing-masing, memiliki tul fil kathrah wa syaraf. Yaitu kami memiliki lebih banyak anak. Kan anak itu diagungkan, banyak anak itu di Arab itu di apa? Jadi peringkat derajat, apalagi anak laki-laki, ya. Kalau di Indonesia banyak anak, awalnya banyak istri, wah jadi jelek. Iya, banyak istri jadi jelek. Banyak anak juga nggak terlalu nggak dipandang, tapi banyak istri parah lagi bagi banyak orang tuh. Iya, ustad ya misalnya ya punya istri satu, masih digandrungi mama. Nikah lagi, langsung mama berkuar-kuar. Padahal yang nikah dia yang repot ayam-ayam itu. Iya. Kemudian menceraikan istri pertama karena banyak ngobrol, banyak ngomong. Kemudian banyak menceraikan suaminya. Mama pada baper semua. Itu Indonesia itu edukasinya rendah untuk masalah poligami dan masalah-masalah berkaitan dengan keluarga. Iya. Nah, udah nggak usah ikutan ayam ya. Nah, di sini kemudian mereka itu suka menikahkan putri-putri mereka tanpa mahar. ya, tanpa mahar, ya. Menikah dengan perempuan dan tanpa mahar itu sebenarnya pelecehan, penghinaan buat perempuan itu dan juga keluarganya. Mahar itu walaupun murah, itu sesuatu yang apa ya, ada harganya lah gitu loh. Makanya mahar itu udah tutup aja lah kayaknya, nggak bisa ini, kayaknya nggak bisa serius gitu. Disaut-sautin sama ayam, kita ngomong apa, ayam tuh kan berkokok dia. Nggak bisa dimaklumi lah kalau udah banyak kayak gitu, kita nggak bisa fokus nanti. Ada takutnya ntar udah ini lama-lama kayak ikut sama dia, nah berkokok juga lah. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi, ikhwan? Mereka menikahkan anak-anak mereka dan kabilah lain nggak mau, karena kabilah ini laki-laki, kabilah kita perempuan misalnya, mereka nggak mau ngasih mahar karena beda kabilah nggak mau. Tuh lihat tuh ya, jahiliyah dulunya kayak gitu. Waja'alu, dan kemudian ya enggak mengadakan qisas ketika terjadi apa pembunuhan atau terjadi ya satu antar satu dan lain, tonjok-tonjokan, kemudian ada yang batang hidungnya patah, enggak ada qisas selama itu antar kabilah. Ya, maka mereka pun kemudian mengangkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayat ini, turunlah ayat ini dan dengan syarat Allah terjadilah musawat, yaitu persamaan hak dari antar muslim. Maka mereka pun kemudian ridha dan mereka menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi syarat qisas ini syarat yang mulia sekali, sangat-sangat mulia. Nanti ada ayat walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, ya. Kemudian kata Rabbul Alamin, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Al-hur berarti apa? Kayak kita. Al-hur ini orang yang merdeka, bukan budak. Tidak terikat dengan perbudakan. Dia orang merdeka seperti al-hurru bil-hurri. Kisahnya terjadi antara antara yang merdeka dikisah dengan yang merdeka. Artinya begini, kalau orang merdeka membunuh sesama orang merdeka, maka dikisos, gitu ya. Taib, satu strata sosial merdeka. Ingat dalam Islam itu kasta itu hanya al-hur dan abd dalam kasta sosial, dalam arti dari segi kemerdekaan atau tidak. Adapun Hindu atau Buddha itu kastanya beda lagi. Nah, Islam pun ketika terjadi ada budak perbudakan, Islam berusaha bagaimana caranya supaya perbudakan ini terhapuskan. Makanya dalam beberapa syariat diperintahkan untuk memerdekakan budak dan pahala yang besar memerdekakan budak dan seterusnya. Karena Islam sendiri tidak meridhai ada perbudakan. Namun perbudakan itu adalah keniscayaan setelah adanya peperangan. Iya. Itu keniscayaan. Kalau perang kita menang pasti ada astro, ada para tawanan. Tawanan ini kan statusnya dia enggak merdeka, jadi budak dia. Tapi kemudian Islam itu menginginkan agar perbudakan kelak dihapus. Syukur-syukur para budak ini menjadi Islam gitu. Dihapus. Misalnya kalau sampai jadi muslim, insya Allah saya bebaskan dengan bayaran biaya sekian. Nah itu. Jadi budak itu nanti kan dibagi-bagi. Ya, orang Indonesia misalnya perang lawan orang Eropa misalnya. Lawan Inggris. Ya, Inggris nyerang terus kita lawan, kalah Inggris. Ya, senjata kita banyak. Dukun. Banyuwangi. Belum perang nasin Banyuwangi sama Banten ya, apalagi Dayak baru tahu rasa sampean. Ya ini tuh sirik-sirik juga jadinya, sama-sama kafir dong ya. Tapi kalau misalnya kita menang ya, budak-budak kita orang-orang putih, iya, majikannya udah Jawa, medok, ngapak, ireng lagi, waduh. Tapi bisa terjadi secara hukum, bisa. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Jadi kita memperbaiki keturunan beberapa orang di sini kan. Iya, jangan keturunan ngobrol tonggos lagi, jenong lagi ya. Sekali-kali putih lah, bagus lah gitu. Ya, cakep. Iya, terjadi perbudakan. Budaknya putih, majikannya areng. Nah kan gimana ya? Bisa. Tapi Islam tetap menginginkan agar perbudakan itu terhapuskan dengan beberapa syariat gitu. Jadi ada al-hur bil hur. Kalau sama-sama merdeka, saling ada yang terbunuh sengaja dengan tanpa hak, maka dikisas atau ada syarat kisas, nanti ada syarat pemaafan kalau boleh, kalau mau walinya. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak. Nah, kalau budak membunuh budak lainnya tanpa hak dan dengan sengaja, maka adalah syarat kisas untuknya. Wal unza bil unza, perempuan pun dengan perempuan. Ya, artinya perempuan kalau membunuh perempuan tetap dikisas. Ya, baik ini perempuan merdeka maupun perempuan budak. Gitu. Paham ya sini, Pak? Ya, misalnya perempuan merdeka membunuh perempuan merdeka lainnya, ada kisas. Perempuan budak membunuh perempuan budak lainnya, ada kisas. Gitu. Jadi jangan diinkludkan, jangan dieksklusikan, jangan dikecualikan perempuan. Perempuan tetap juga dapat syariat ini. Walaupun memang wallahu alam ya lebih jarang kalau perempuan membunuh, lebih jarang. Nah, berangkat dari ini ikhwas sekalian, dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan ini pendapat jumhur ulama di antara sahabat. Wala yuqtalu mu'minun bikafirin. Orang beriman tidak dikisas dengan sebab membunuh orang kafir. Jelas enggak? Orang mukmin tidak dikisas dengan sebab membunuh orang kafir walaupun sengaja, walaupun terpaham. Enggak dikisas. Iya, enggak dikisas. Jadi hukum kisas ini hanya untuk kebaikan orang mukmin saja. Orang kafir dibunuh misalnya ada ya tetap, tapi tetap dosa besar. Ya jangan kemudian ada orang kafir di tetangga nih kita bunuh sekalian aja semua satu keluarga bantai aja. Karena saya kan enggak dikisas. Iya, enggak dikisas, tapi waliul amri dan hakim itu punya ijtihad. Paham enggak di sini? Diangkat hukumnya ke hakim, hakimnya muslim harus. Ya. Dan di sini disyaratkan ya menghukum tapi dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu beragam terserah, bukan terserah, sesuai dengan ijtihad dan pandangan maslahat madarat dari hakim. Kalau hakim kemudian orang ini muslim ini walaupun dia tidak dikisos, tapi kalau dia dibiarkan kayak gini bisa berbahaya, maka kita hukum dengan cara dibunuh saja. Bisa enggak? Bisa. Tapi bukan dengan syarat, bukan dengan kisos, bukan kisos namanya. Iya, ta'zir tapi paling taghlidz ta'zirnya sampai dibunuh pelakunya. Begitu ijtihad dari hakim. Tapi hakim enggak boleh berijtihad dengan hawa nafsu. Ya, wah ini karena keluarga atau tetangga saya juga nih yang kafir nih. Wah, saya hukum dengan bunuh aja lah dia, enggak boleh. Enggak boleh dengan metode seperti itu. Meninjau maslahat madharat. Kalau orang muslim yang membunuh orang-orang kafir ini dibiarkan, dia nanti akan terus beralasan begini, ini orang kafir, enggak apa-apa saya bunuh, enggak bisa. Ya, maka ya mungkin ijtihadnya hakim gimana. Kemudian wala hurun bi 'abdin. Orang merdeka tidak dikisas dengan sebab membunuh budak. Iya. Jadi ada orang merdeka membunuh budak, dikisas enggak yang merdeka ini? Enggak. Tapi tetap enggak boleh membuat zalim. Nanti lihat hakimnya bagaimana ijtihadnya, ya. Kemudian wala walidun biwaladin. Orang tua tidak dikisas dengan sebab membunuh anaknya sendiri. Ya enggak? Taib. Aborsi itu pembunuhan bukan? Aborsi setelah kandungan sudah jadi janin atau sudah pembunuhan. Nah, aborsi itu ada hukum kisas enggak? Enggak ada. Tapi dosa enggak? Dosa. Dosa besar sekali ini, dosa pembunuhan terhadap anak. Wala taqtulu auladakum. Ya jangan bunuh anak karena takut miskin. Nah, lebih dosa mana ikhwan? Membunuh anak yang ada dalam janin masih baru bernyawa dengan menaruh anak di tempat sampah atau rumah kosong setelah lahirnya, mana yang lebih? Hah? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena dosa membunuh ini kan anak ini masih dalam janin. Dia belum punya rasa, belum punya apa. Oke. Tapi kalau menelantarkan, naruh anak di tong sampah atau di ini, potensi matinya juga ada enggak? Ada. Maka ini sudah ada niatan membunuh enggak? Sudah ada niatan. Sebenarnya sudah ada niatan melantarkan dan potensinya membunuh. Maka ini sudah syuru' dia fil fi'il dia. Maka dikhawatirkan walaupun enggak sampai mati itu anak, ketemu sama orang lain misalnya, dibawa orang lain, tapi dia sudah ada keinginan untuk melenyapkan anak ini dengan cara seperti itu, dan ini lebih menyiksa lagi sebenarnya. Benar, lebih menyiksa lagi. Maka bisa jadi dosa lebih besar walaupun tidak terjadi kematian pada anak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kayaknya kalau kita lihat, kalau kita lihat dengar berita itu anak bayi tiba-tiba habis subuh kedengaran suaranya gitu di rumah kosong, di tong sampah, di tempat jauh, kemudian jemaah masjid. Ada tuh beritanya belakangan ini tuh, jemaah salat subuh kemudian pulang dari masjid, kok dengar suara bayi di rumah kosong gitu kan. Kalau orang positive thinking kan mikirnya bukan setan loh, setan. Enggak. Ini apa? Kemudian di center ternyata bayi habis dibuang sama orang yang ya itu orang-orang enggak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu di akhirat gimana itu? Bisa lebih buruk keadaannya itu. Ya, di sini enggak dikhusus orang tua. Tapi enggak sebaliknya ya. Anak membunuh orang tua dikhusus. Kalau anak membunuh orang tua, anaknya dikhusus. Karena nas hadis ini khusus. Ya. Nas hadisnya tidak dikhusus bapak atau orang tua terhadap pembunuhan terhadap anak. Ya. Kemudian wala muslimun bidzimmiyin. Orang muslim tidak dikhusus dengan sebab membunuh kafir zimmi, walaupun kafir zimmi enggak dikhusus. Jadi baik dengan kafir secara mutlak maupun kafir zimmi tidak dikhusus. Ya, tapi ditazir. Kalau membunuhnya tanpa hak dan sengaja. Ya. Adapun kalau membunuhnya dengan hak walaupun sengaja, maka ini dipikirkan kembali. Kayak misalnya orang kafir tersebut, ya dia mencela agama Allah terang-terangan, ya bukan sebatas ngomongin ke antum kadrun, bukan sebatas itu, tapi udah mencela agama antum. Nah, antum tersinggung emosi, antum tonjok dan antum hantem kepalanya dengan golok, ya sedikit aja gitu, mati ya. Ya dikit aja. Sekitu, ya. Ih, sedikit aja tuh gini dengan golok, sedikit setelah antum bacokin dia sedikit. Maka enggak dikisos. Karena dia kafir keras. Mau zimmi mau apa? Apalagi ini udah statusnya ya harbi secara lisan. Ya. Nah, sebaliknya wa yuqtadu dzimmiyyu bil muslim. Kafir zimmi dikisos kalau membunuh orang muslim. Nah. Iya. Adil enggak? Adil tetap. Loh, kok adilnya gimana? Kok ini kok berbeda? Ya, siapa suruh sampein kafir menjadi muslim makanya. Tapi jadi muslim juga bukan jangan untuk membunuh orang kafir, jangan. Jadi muslim karena iman, ya. Wal 'abdu bil hur. Budak dikisos dengan sebab membunuh. Enggak mesti majikan, orang merdeka, mau majikan mau bukan majikan. Orang merdeka, walaupun anak kecil merdeka. Wal waladu bil walid. Anak dikisos dengan sebab membunuh orang tuanya. Begitu itu syariatnya seperti itu konsekuensinya. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai. Di sini ada kan disebut bisyarat musawat wal mumatsalah. Faman samahahu waliyul maqtuli bil afwi 'anil iqtisas minhu wal iktifai bi akhdhi diyah wa hiya qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu al-jani muqabil al-'afwi 'anhu fa yaltazimu at-tarafani bi husni al-khuluq faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Kalau misalnya walinya maktul, keluarga yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh itu ternyata bermusamahah dan memaafkan, ya udah enggak usah dikisas Pak Hakim, enggak usah dikisas dia, cukup bayar diat aja. Nah, sekarang kira-kira lebih enak mana, kisos atau bayar diat gitu? Orang lebih milih bayar diat, ya lumayan duit, ya lumayan gede juga nih duitnya nih kan, ya, apalagi pandemi kayak gini gitu kan, ya lumayan lah, tapi bisa berapa ratus juta itu, ya bahkan bisa miliar, ya maka minta diat, kadar harta yang harus diserahkan oleh pihak pembunuh. Atau minimal keluarga pembunuh untuk mendapatkan maaf dan restu dari keluarga yang dibunuh. Maka hendaklah kalau memang kayak gitu pengennya, pakai bayar diat, enggak diqisas. Fayaltazimu tarafani bil khuluqil bihasnil khuluq. Maka hendaklah kedua belah pihak, keluarga pihak yang dibunuh dan keluarga pembunuh, atau keluarga pihak yang membunuh, itu keduanya harus menerapkannya dengan akhlak yang baik. Ya. Fayutalibul waliyu biddiyati min ghairi unf. Maka hendaklah wali keluarga yang dibunuh meminta pembayaran dia tanpa kekerasan. Digedor-gedor rumahnya, bayar lo. Ya, enggak, tentang ini udah kan ada urusan hakim, maka biar hakim yang menyelesaikan. Ya. Wa yadfa'ul qatilu ilaihi haqqahu bi ihsan. Keluarga pembunuh atau pembunuh ini juga membayar dengan baik. Ya, jangan udah ngebunuh, dimaafin, suruh bayar dia doang, songong lagi. Pas ini uangnya banyak, satu koper dilempar ke mana. Bahkan dilempar ke kaca rumahnya biar masuk. Lewat kaca rumah, ada apa nih? Makan tuh duit tuh. Itu kan yang lu pengen, gitu kan. Ini udah keluarga pembunuh, kayak gitu. Gitu. Ya. Contohnya kok gitu banget ya, kayaknya gak ada sih kayak gini sih. Atau transfer pakainya, ya, bukti transfer kan, screenshot atau download buktinya di WhatsApp ke wali pihak yang terbunuh. Assalamualaikum, nih udah gue bayar nih, udah puas lu kan sekarang? Ya, nggak ada sih kayak gitu sih, ya nggak ada. Cuman ya. Itu bi ihsan min ghairi ta'khirin wa naqsin. Jangan ta'khir, kalau udah ada uangnya jangan di undur-undur lama, undur-undur dong, kayak undur-undur. Atau naqs, dikurangin dari yang disepakati ya bersama hakim. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah takhfif. Dikatakan di sini ini takhfif min rabbikum rahmah, tazhil dan intifa'. Pemaafan ini merupakan peringanan, pemudahan. Rahmah, pemanfaatan yang baik. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Yaitu faman qatala al-qatila ba'da al-'afwi 'anhu wa akhdhi diyati falahu 'adzabun alim biqatlihi qisasan fid dunya aw bin nar fil akhirah. Masyaallah. Ini pihak pembunuh ini sudah bayar. Udah dimaafin, udah dibayar. Pihak keluarga yang dibunuh tetap ngejar pembunuh ini. Paham enggak? Udah bayar, udah baik, udah dimaafin. Tetap dicecer, tetap dibunuh. Tidak, tetap dibunuh oleh pihak keluarga yang terbunuh. Ada yang enggak ini, pamannya kan sayang banget, atau bapaknya itu sayang banget sama anaknya, anaknya dibunuh. Udah bayar, padahal bayar dietnya berapa ratus juta, berapa miliar. Tetap kemudian dikejar, awas nih. Ketemu awas nih. Akhirnya dia menggali sumur di depan pintu rumah sang pembunuh. Ya. Dia baru sumur malam-malam. Pok, ya. Pas pembunuh mau salat subuh berjamaah, tiba-tiba hilang di depan pintu. Sirna. Udah jalan kan, buka pintu kan? Jalan. Ini sendal udah hilang, plong hilang. Ya. Ya. Gimana? Gimana Mariam? Ya. Ya mungkin aja. Kalau menurut Anda sih, kalau menurut Anda mungkin, kalau menurut Anda enggak mungkin kayak gitu. Hah? Enggak kan, kan gali sumurnya kan di luar pak, bukan di dalam. Iya, kan di pagar. Iya, enggak ada pagar itu, enggak ada pagar, enggak ada satpam. Enggak ada pagar, karena kan enggak jemput ada pagar. Enggak, ini malah lebih. Enggak usah ngada-ngada lah. Ya pokoknya gitulah. Tetap aja dicecer, dibunuh lah pokoknya. Iya. Pembunuhnya salat subuh. Lah, kenapa? Kenapa emang enggak boleh? Emang mungkin dia taubat. Oh, taubat. Taubat tapi tetap aja dendam itu bapaknya. Iya. Lah bapaknya habis bikin gali itu salat subuh juga dia habis itu. Nah, ini kalau dia berbuat ya, tidak setelah itu, falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan qisas juga. Qisas juga. Nah, ulama juga menerapkan qisas itu kan mumatsalah. Maka cara pembunuhannya juga mumatsalah. Mumatsalah tahu enggak? Caranya sama, sama. Lah caranya gimana? Ya caranya dicemplungin ke sumur. Nah, kalau misalnya dia si bapak ini kemudian naruh di kan lubang sumurnya depan rumah di bawah welcome tuh, di bawah welcome ya. Ya kan ada welcome tuh. Depan pintu rumah kan ada welcome. Ada sendal-sendal. Nah, dia tutupin tuh bawahnya sumur. Nah, di bawahnya dia taruh buaya. Nah, itu. Hah? Ini lubang buaya aja ya. The hole, the crocodile's hole ya. Lubang buaya. Iya, dia lagi keluar rumah, dia nginjek welcome, ya enter the gate, langsung sirna dari peradaban, dimakanlah sama buaya. Iya. Kenapa pak? Loh, dia kan mati kan? Ini terserah anda lah, yang punya kajian anak, antum panitia bukan? Iya, nah kan mati dia. Hancur dia ruang tubuhnya situ. Ada juga heran itu bapak-bapak gimana bisa darah buaya di situ? Apa gak kemakan duluan tuh buaya? Iya, kok bisa darah buaya di situ? Ya Allah alam ya ada. Ya nggak tahu gitu aja ceritanya lah. Ya nggak tahu ya. Pokoknya gitu aja lah terjadi gitu. Tanya orang tah. Gimana pokoknya gitu aja lah, ada buaya gitu di bawahnya. Ya, kemudian kalau memang mau mengikuti mumatsalah dan pendapat ulama yang mengharuskan persis caranya, ya yang pembunuh itu bapak tersebut yang dendam itu dikisos dengan cara yang sama, dicemplungin ke sumur lubang buaya. Gitu. Gimana? Ya gitulah. Iya. Si yang terbunuh kan tadi masuk dulu misalnya robek kita lebih dari. Nah yang tadi apa namanya yang hakim tadi ya, kita harus menggali lagi. Nah, bukan hakim, sama, ya anak buahnya hakim menggali lubang terus lakukan hal seperti itu. Kalau memang hakim ini pengen ngikutin yang pendapat seperti itu harus persis, nggak harus persis ya. Lagi pula kalau persis banget kan nggak bisa. Kadang-kadang kalau misalnya nembak nih, tar gitu kan, apa namanya pembunuhan dengan cara nembak, itu mah persis kadang-kadang juga harus pakai sniper yang jitu, misalnya dia nembak di bagian ini, misalnya, harus kisosnya di sini juga kalau mau ikuti mumatsalah. Kan caranya sama dari jauh pak, harus dari jauh. Ya orang deg-degan luar, nyasar luar. Sekali kena di mulut. Iya. Makanya mau ikut yang gimana nih gitu loh. Apakah langsung aja di shortcut aja udah mati aja langsung tembakan mana aja yang penting mati gitu. Itu Allah alam itu khilaf antara ulama gitu. Tapi memang yang lebih bijak mumatsalah sebenarnya. Cuman kalau bisa gitu loh. Kalau susah itu ya nggak bisa, ditaruh di buaya dulu. Lah kalau buayanya udah kenyang nggak mau makan nggak mati-mati. Iya nggak mati-mati. Iya. Ntar dia alasan tuh kan buaya nggak mau sama saya. Iya. Udah gitu misalkan buayanya harus sama lagi. Ya kan gitu. Lah kok buaya harus sama nanti? Buaya ngomong ini majikan saya nggak bisa makan dia gitu. Nggak apa nggak usah ngada-ngada lagi. Iya, dia akan mendapatkan kisos di dunia atau adab neraka di akhirat. Taib, lanjut. Walakum fil kisos hayat. Walakum. Wa qala ba'dul mufassirin, ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة. رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته. رجاء إيش؟ رجاء. رجاء. رجاء تقوى الله وخشيته. وخشيته بطاعته دائما. طيب أحسنت. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Walakum, untuk kalian wahai orang-orang beriman, dalam fil qisas ini, fi tashri'il qisas, fi tashri'il qisasi wa tanfidhihi, dalam pengoperasian dan mensyariatkan qisas ini ada hayat aminah, ada kehidupan yang aman, ya. Jadi kehidupan yang aman itu gimana? Orang yang hendak membunuh, kalau dia bikin nanti saya dikisos kalau saya membunuh, maka udahlah enggak jadi. Maka kan di sini ada apa hayat di sini maksudnya bako, yaitu tetap tinggal stay aman, enak, ya. Baik dirinya aman, calon pembunuh yang dibunuh pun aman dari pembunuhan. Ini yang disebut hayat. Fil qisasi hayatu ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, jadi ketika mau melakukan suatu berantem, mikir dia kalau saya tinju ntar hidungnya patah repot lagi saya kena kisos. Ya, atau melihat kalau misalnya di Arab Saudi, oh itu kalau masa berantem itu ditangkap di sana berantem, bukan berantem mulut, berantem fisik ditangkap di sana. Ya, misalnya di Jabalur Rahmah ada tempat namanya Jabalur Rahmah. Ya, itu pas di waktu masa umroh masih normal ya. Kadang ada beberapa preman. Premannya dari IPB, ya. India, Palestina, Bangladesh. Itu karena itu kan banyak para wisatawan, terutama Indonesia tuh, ya, yang lagi nyari jodoh banyak di situ tuh, ya, untuk doa minta jodoh. Banyak ke atas tuh ke jalur orang ke atas. Nanti di jalan-jalan tersebut nanti ada berapa preman dari IPB itu. Mereka kadang-kadang menjajakan dagangan atau minta duit. Minta duit, ya. Kadang kalau nggak dikasih, kita ngasih menolak, mereka biasa aja. Tapi kalau misalnya kitanya juga sompral, kalau nggak sekarang, songong juga, apa lu minta duit sama gua, kita misalnya. Nah, dia juga panas juga nanti, apalagi itu memang panas gitu kan, siang-siang kan. Nah berantem, oh kalau ketahuan sama polisi, ketangkep itu dua-duanya itu. Walaupun gak ada terjadi sampai patah ini patah itu. Nah kalau terjadi patah ini patah itu, antum tahu di Saudi itu tegaknya kisos itu luar biasa. Walaupun orang di kerajaan, antum mikir-mikir kan mau berantem kan. Oke, kadang-kadang guide umroh, yaitu apa mutawifnya atau kita ustadz yang membina umroh tersebut, dia bilang, bapak, bu, mbak, kalau misalnya nanti dipalak, tenang aja, jangan emosi. Ya, ngasih karena darurat atau nggak usah ngasih tapi berbuat baik aja, senyum aja, jangan emosi gitu loh. Ya, nah gitu dikasih arahan gitu. Karena waktu membimbing itu ada teman kita dari Lombok, Ikhwan, ya belum ngaji sih. Ya, terjadi kasus berantem di atas itu. Yang repot kalau terjadi apa-apa, ana juga kena nanti. Lah ana orang nunggu di bis kok dia di atas jabal itu. Ya, emosi dia ternyata dihikayatkan oleh riwayat-riwayat dari teman-teman ya. Emosi dia alhamdulillah enggak sampai tonjok-tonjokan. Kalau sampai tonjok-tonjokan ketahuan polisi, waduh. Kita kena satu rombongan ini, ya repot lagi nanti pengurusannya. Karena kan kalau ditahan di sana enggak bisa pulang nanti dia. Terpulang-pulang konvoinya banyak lagi sampai macet jalan tol kan repot kok kayak gitu. Enggak Bu Maryam. Ya. Hah? Memajikan anak? Oh iya ya di grup WhatsApp. Nah, kita kadang-kadang orang-orang udah tua kayak gitu, maklum. Yang kecil ditua-tuain. Oke. Okay. Lanjut di sini la'allakum tattaqun. Jadi kan mikir-mikir kalau misalnya kita ada sertifikat bahaya ini kalau misalnya kayak saya kena ya repot lagi saya gitu. Fadal kutiba alaikum. Nah, lanjut ayat berikutnya. وقال بعض المفسرين فرض الله عليكم إذا حضر أحد إذا حضر أحدكم أحد علامات الموت ومقدماته ومقدماته إن ترك مالا الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل فلا يدعو الفقير ويوصي للغني ويوصي للغني للغني يعني جلس للغني ويوصي للغني للغني هي. ولا يتجاوز الثلث وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله وكان هذا قبل نزول آيات البراءات التي حدد الله فيها نصيب كل واحد نصيب حدد الله فيها نصيب كل كل وارث طيب Nah, di sini kata para ahli tafsir, faradallahu alaikum idza, di sini kan kata Allah Taala, kutiba alaikum idza hadara ahlakumul maut. Ya, in taraka khairanil wasiyatu. Itu faradallahu alaikum idza hadara ahadukum ala idza hadara ahadakumul ahadukum ahadakum ala matul maut wa muqaddimatuhu. Ada di sini Allah Taala memfardukan atas kalian kalau telah hadir di seorang dari kalian telah hadir tanda-tanda kematian dan mukaddimah kematian. Jadi kematian itu ada mukaddimahnya. Ya. Ada tanda-tandanya gitu kerasa. Bagi orang yang wafat tuh dia tahu apa ah ini enggak lama lagi. Kadang-kadang sebagian orang tua kayak gitu. Karena itu. Dia sebagian orang tua kayak gitu kadang-kadang tanda-tandanya dikumpulin atau ada gerakan-gerakan dan omongan yang enggak ngeh kita itu yang muda-muda tuh. Ya, tapi orang tua ini mau ngomong saya mau mati pun enggak mungkin gitu. Cuman mengucapkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan ke sana. Ya, kalau misalnya orang ini taruh kemalan akan meninggalkan warisan harta ya, punya harta baik berupa rumah, baik harta itu liquid maupun non liquid ya. Harta liquid itu harta yang berupa emas atau uang. Itu liquid itu. Maksudnya liquid itu cair. Berupa hal yang bisa ditukar gitu loh. Atau non liquid. Kepemilikan non liquid seperti rumah, mobil, tanah ya, gitu. Nah, dia diwajibkan di ayat ini wasiat, perwasiat. Ini di awal syariatnya diwajibkan wasiat, walaupun nanti kemudian dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat ini dinasakh dihapus oleh ayat warisan. Nah, wasiat bijuzin min malihi dan sebagian hartanya diwajibkan dia untuk berwasiat diserahkan sebagiannya kepada walidain, kedua orang tuanya kalau masih hidup. Wal aqrabina yaitu orang-orang terdekat, kerabat terdekat. Ma'a mura'atil adl dengan dia tinjau dari segi keadilan. Fala yada' al-faqira wa yusi lil ghani, maka jangan dia berwasiat kepada yang kaya doang, yang miskin dari kerabatnya enggak dia kasih. Ya, jangan seperti itu. Wala yatajawaz ats-tsuluts, dan wasiatnya tidak boleh melampaui sepertiga. Ini kalau kita pahami ayat ini mansukh, bahwasanya dulunya diwajibkan berwasiat sebelum wafat. Tapi kemudian ada ayat waris di surat An-Nisa, maka kemudian jadi apa mansukh, tapi tetap para ulama mengatakan bahwasanya wasiat tetap sunnah. Wasiat sebelum kematian tetap sunnah walaupun tidak sampai wajib. Jadi ketika antum nih udah mau ketahuan wafatnya. Kalau wasiat ini berkaitan dengan hal yang wajib ditunaikan, wajib. Tapi kalau wasiat ini berkaitan dengan hanya ingin memberi wasiat dan pemberian, maka ini sunnah. Paham gak? Misalnya, antum punya hutang dan hanya antum saja yang tahu antum punya hutang kepada fulan. Maka sebelum antum wafat, ngerti antum wafatnya, antum wajib untuk memberi wasiat. Tolong saya wasiatkan, setelah saya wafat, tunaikan hutang saya ke Pak Abu Rahmat, ada 5 juta misalnya. Sementara yang tahu cuma Allah, kemudian anda dan juga Pak Abu Rahmat. Antum gak ada yang tahu. maka anak harus mengungkapkan supaya ketahuan. Istri misalnya harus tahu. Begitu. Itu karena berkenaan dengan hal yang wajib. Ya. Maaf, mohon tolong, anak wasiat karena belum bayar kontrakan 3 bulan. Nah, itu. Harus ya. Apes-apesnya udah kasih tahu gitu dan dia enggak punya harta. Berarti siapa sekarang bayarin? Keluarganya, kerabat terdekatnya. Ya. Tapi kalau wasiat yang mustahab, yang sunnah, hanya pemberian semata, maka ini kembali ke hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, ngasih ke orang. Tapi wasiatnya tidak boleh ke ahli waris. Karena ahli waris ada hak tersendiri. Gitu, hak warisan. Nah, kalau antum wasiatkan ke bibi misalnya, boleh. Antum wasiatkan ke murid selama bukan ahli waris, boleh. Ya enggak? Boleh. Tapi enggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, makanya para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka mengatakan ya sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Li an usi bil khumus ahabbu ilayya min an usi bir rubu'." Saya mewasiatkan seperlima dari harta saya lebih baik, lebih saya sukai daripada mewasiatkan seperempat. Begitu juga saya mewasiatkan seperempat lebih saya sukai daripada mewasiatkan sepertiga. Artinya semakin sedikit yang diwasiatkan dan dibiarkan hak sisanya untuk ahli waris itu lebih afdol. Tapi itu tinjauan masing-masing, terserah. Nah, kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, kalau misalnya harta antum sedikit, yang afdol tidak usah mewasiatkan bahkan. Harta sedikit, cuman sisa apa? Antum meninggal, meninggalkan tas ejer sama buku-buku gambar. Ya, antum wasiatin untuk siapa? Yang diwasiatkan pun gak mau menerimanya. Saya wasiatkan buku gambar saya buat Abu Maryam. Sementara Abu Maryam selama ini mintanya duit. Nah, gak mau dia. Malah dikasih buku gambar. Gitu. Bisa. Termasuk mal kitab itu. Enggak, dari seluruh harta antum, bukan dari seluruh kitab. Dari seluruh harta antum. Hartanya cuma kitab doang. Iya kan? Harta antum cuma kitab doang. Misalnya ya, rumah ngontrak, istri nyewa. Rumah ngontrak, bini bukan harta warisan, anak bukan harta warisan, ahli waris mereka. Kemudian rumah enggak punya kan? Nah, kontrak. Maka yang antum punya hanyalah kitab. Utuh punya antum itu murni. Emas enggak punya, sama baju-baju lah, baju ya. Dikalkulasikan semua itu, ya antum kalau bisa wasiatkan pokoknya sepertiga dari kitab saya diwakafkan misalnya, boleh. Atau sepertiga dari kitab saya tolong jualkan dan uang hasil itu nanti kasih ke Ustaz Hasan misalnya gitu. Sebenarnya kalau mau kayak gitu jangan nunggu mati dulu, sekarang pun betul, antum kasih kanan dari sekarang. Iya. Ya, gitu. Jangan nunggu anak gali sumur di depan rumah antum. Ya begitu. Ntar salat subuh, duhanya udah dijenazahin. Taib. Jadi seperti itu ya. Udah lo nggak usah diterusin. Semangat banget itu Pak Abu Rahmat kalau udah dibully orang. Giran dia dibully berminyak mukanya. Baik. Jadi itu ya. Haqqan dan wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Ya bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf, dengan keadilan yang ma'ruf, tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. Ya haqqan 'alal muttaqin. Ini suatu hak yang thabit, ya'malu bihi ahlut taqwa alladziina yakhafuna Allah. Tapi ini sebelum apa? Sebelum turunnya ayat-ayat warisan. Ya Allah tahdidkan berapa untuk istri, berapa untuk anak. Kalau istri punya anak berapa? 1/8. Kalau istri enggak punya anak misalnya berapa? Ya, 1/4 misalnya. Iya, itu sebelum itu. Ya. Ketika udah ada tahdid al-warasah maka ayat ini dipahami sebagai sunnah. Dan itu pun enggak boleh lebih dari 1/3. Itu ingat ya. Ya begitu. Kemudian ikhwan kata Allah Ta'ala, faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allah sami'un 'alim. Fadhal iqra. Wa qala ba'du al-mufassirin faman dayyara wasiyata al-mayyiti ba'da ma sami'ahu minhu qabla mautih fa inna man dhanbu ala man ghayyara wa badala inna allaha sami'un li wasiyyatikum wa aqwalikum alimun bima tukhfihi sudurakum min al gimana bima tukhfihi sudurukum bima tukhfihi sudurukum min al maili ila al haqqi wal adli aw al jawri wal haifi wa sayujazikum ala dhalik. Tayyib, kata Rabb kita azza wa jalla, faman badalahu ba'dama sami'a faman ghayyara wasiyat al mayit ba'dama sami'aha minhu qabla mautih. Siapa yang mengubah wasiatnya mayit tersebut padahal dia sudah apa mendengarnya, nasnya itu nas di lisan, baik mendengarnya langsung atau membaca tulisan yang dia tuliskan wasiat. Kalau sejelang maut ternyata dia enggak bisa ngomong, pakai tulisan ya, ditulis sama dia atau dituliskan oleh orang yang hadir saat itu ya. Tapi kemudian terjadi apa, tabdil, mungkin enggak ini? Mungkin. Apalagi kalau saksinya ini ya orang yang enggak jujur gitu loh, mungkin aja diubah sama dia. Oh, saya waktu itu dengarnya begini-begini, padahal enggak, diubah sama dia. Fa inna ma ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna fa inna madzanbu 'ala man ghayyara wa baddal. Pasti ini dosa, bahkan bisa dosa besar, masuk ke dalam kadzib ya. Dan biasanya merugikan suatu pihak. Innallaha samii'un 'aliim. Innallaha samii'un liwasiyyatikum wa aqwalikum. Allah Maha mendengar wasiat-wasiat kalian dan perkataan-perkataan kalian. Alimun bima tukhfihi sudurukum minal maili lil haqqi wal 'adli aw al jawri wal haif. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dada kalian, disembunyikan di dalam dada kalian dari kecenderungan kepada kebenaran dan kalian ataupun kepada al-jawr, kezaliman dan haif. Sama kezaliman itu, haif itu perbuatan semena-mena, sewenang-wenang. Wa sayujazikum 'ala dzalik. Allah Ta'ala pasti akan mengganjari hal tersebut ya. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Iqra. وقال بعض المفسرين فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطا او العمد فنصح الموصي وقت الوصيه بما هو العدل فان لم يحصل له ذلك فاصلح بين الاطراف بتغيير الوصيه لتوافق الشريعه ولا ذنب عليه في هذا الإصلاح إن الله غفور لعباده رحيم بهم. أحسنت. Kini ini teksnya nanti ada yang gitu ya. Teksnya ada. طيب فمن خاف من موص جنفا أو إثما فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد. Siapa nanti di antara saksi ya yang khawatir atau mengetahui ini orang yang berwasiat ini dia condong melawan kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Mailan anil haq beda dengan mailan ilal haq. Ya kan? Mail an itu berarti menyimpang dari. Kalau mail ila berarti condong kepada, gitu kan? Nah, kalau misalnya calon mayit ini berwasiat, ternyata dia menyelisih kebenaran dalam wasiatnya ala sabil khata. Contoh ala sabil khata seperti apa? Orang yang enggak paham. Nanti soal pokoknya kalau saya wafat tolong bagikan seluruh anak-anak saya dengan rata. Dan ini banyak terjadi. Anak berkali-kali dapat kasus seperti ini. Nah, yang repot kita ini yang jawabnya. Karena apa? Kasus ini udah berlalu lama, bertahun-tahun lalu. Kemudian udah dibagi rata. Dan setelah itu ada yang meninggal dari keluarga mereka. Nah, ini baginya repot lagi ini, gitu loh. Karena dari awal udah gak pakai syariat sama pakai syariat lidah orang tua ya. Ya kemudian pokoknya nanti anak saya 5 laki perempuan rata semua. Nah, anaknya karena pengen berbakti sama orang tuanya gak ngerti syariat Allah, atau ngerti cuman bahlul aja ya, gak diikuti syariat Allah, ngikutin orang tua karena perasaan. Akhirnya udah dibagi 500 juta dibagi masing-masing 100 juta. Bertahun-tahun kemudian uang itu habis. Salah satu dari kakak atau adiknya meninggal kemudian. Nah, ini juga dihitungnya gimana lagi karena sebelumnya. Nah, ya udahlah, dihitungnya apa yang ada seketika itulah. Nah, kalau misalnya ternyata ini ibu atau ayah bilang seperti itu, pokoknya kontrakan tuh 5 unit bagi semua anak-anak satu ya. Enggak bisa gitu kata saksinya atau anaknya yang menghadirin. Wah, enggak bisa, Bu. Ya, laki-laki itu harus zakami fil hadil unsayain. Ibunya ngotot kamu ini enggak bakti sama orang tuanya. Lah bukan begitu, Bu. Emang saatnya gitu, udah kamu ini anak durhaka. Udah, belum sebelum mati enggak ridho itu orang tuanya. Repot kan? Ya. Nah, ini khata atau kadang-kadang ngambet sengaja. Nah, supaya terhijab nih beberapa ahli waris misalnya. Ya. Kalau saya wasiatkan 70% dari tanah pemilik saya itu untuk diwakafkan untuk umat misalnya. 30% saya wakafkan untuk umat lainnya. Ahli warisnya ngambek gitu. Ngambeknya gimana, Pak? Sejak kapan Bapak punya tanah? Nah itu. Khayal aja. Ya gitu. Kalau khoto atau amat, maka hendaklah dinasihatikan di situ. Itu beda versi sama yang di ana. Dinasihati, Pak, dinasihati, diingetin. Ya, tapi kalau misalnya enggak bisa ya, fa aslaha bainal atraf bi taghyiril wasiyah. Boleh setelah wafatnya wasiat diubah. Jadi harus lebih didahulukan syariat Allah. Kalau ada pelanggaran enggak dilakukan. Ya. Li tuwafiqus syariah, untuk mencocoki dengan syariat. Syariat membolehkan kok banyak kelonggaran, tapi ini banyak orang juga yang kadang enggak paham dan enggak berilmu, jadi mereka melanggar syariat. Maka bagi orang yang mengubah lafal wasiat tapi demi bersesuaian dengan syariat, maka fala dzanba alaihi, enggak berdosa dia. Ya begitu. Nah, ini tugas antum-antum nih. Orang yang punya ilmunya di sini nih, udah tegak hujah atas antum di sini. Kalau orang tua antum atau kakek antum, nenek antum atau siapa keluarga antum memberi wasiat di masa sakit menjelang wafatnya dengan wasiat yang menyelisih syariat, antum nasihati. Ya. Walaupun dia mau wafat, mendingan gitu daripada dibiarkan dia berwasiat seperti itu dan dia enggak ngerti. Tapi kalau antum dicegah atau memang antum lihat ini orang darah tinggi, nah takutnya kalau kita nasihatin wafatnya lebih cepat lagi nanti gitu kan. Maka ya antum kasih tahu pada keluarganya aja, ini enggak benar. Antum bicara baik-baik. Nah, ini terjadi pada sebagian keluarga ana yang versi yang awam ya, yang enggak ngerti. Itu kalau antum belum punya nama di keluarga, belum punya jasa di keluarga, susah antum ngomongnya. Susah. Memenuhi keluarga itu siapa? Pak yang kemarin yang memenuhi keluarga. Siapa ini? Baru jenggot berapa helai aja belaga banget itu. Dia diremehin. Tapi insya Allah kalau antum memang berilmu, antum istiqomah aja, kawan. Antum perlihatkan ke keluarga antum, antum tuh ngaji, istiqomah, taat pada Allah dan Rasulnya, walaupun dicerca. Suatu saat keluarga antum kalau butuh nasihat antum, mereka yang datang. Hatta antum awalnya dicerca. Pokoknya antum tegakkan aja syariat Allah Ta'ala di keseharian antum. Sholat berjamaah, berpakaian rapi bagus, pakai minyak wangi sering-sering, ya, atau ngasih ke mereka hadiah banyak. Insya Allah terbuka hati mereka untuk dapat nasihat antum. Insya Allah. Iya, Fauzi dia udah sering beli, Pak. Lebih sering daripada antum. Kalau antum kan lebih sering anak kasihnya daripada beli. Baik, ya seperti itu, ikhwan ya. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha merahmati, ya, menyayangi. Ya. Seperti itu, ikhwan ya. Ini ayat-ayat ini dibaca berkali-kali nanti. Karena suatu saat antum butuh. Karena masalah ini masalah keluarga. Ya, jadi suatu saat keluarga itu butuh orang yang paham ayat atau hadis berkaitan dengan ini. Ya, bukan untuk supaya antum menjadi pahlawan, bukan, tetapi supaya syariat Allah tertegakkan di keluarga kita. Gitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.